pernah aku percaya cerita yang ku dengar engkau mengobrol cinta. Sering engkau pergi, sering engkau berdua bila jauh dariku. Aku percaya engkau mencintaiku selama ini. Ternyata semua janjimu selama ini hanya di bibir saja. Tak mungkin aku lupakan dan tak mungkin ku maafkan sandiwaramu ini. Mata ini melihat engkau sedang berdua, hancur dunia ku rasa. Sakiti hati ini sampai hati sayang hianati cinta suciku. Bila sudah tak sayang, sakiti hati ini.